Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali kajian kita pembahasan kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, dan pembahasan yang kita bahas yang terakhir yaitu masih dalam pembahasan kitab Taharah tentang bersuci, dan yang terakhir kita bahas yaitu masih dalam permasalahan tentang al-wudu, berwudu. Yang terakhir kita bahas yang diantaranya yaitu tentang kaifiyah, tata cara madmadah dan juga al-istinsyaq, berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Nah, dan kaifiyahnya yaitu sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan juga istinsyaq min kaffin wahidah, dengan satu telapak tangan. Nah, setengahnya untuk bergumur-gumur, setengahnya untuk memasukkan air ke hidung. Naam. Yaf'alu dzalika thalathan. Rasulullah mengerjakan itu 3 kali. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya dari babul wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم melihat seorang lelaki, wafi qadamihi mithl dhuhr lam yusibhul ma, dan pada kakinya itu ada yang belum terkena oleh air wudu sebesar ad-dhuhr, yakni kuku, sebesar kuku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan irji fa ahsin wudu'ak, kembalilah, fa'ahsin wudhu'ak, kembalilah, sempurnakanlah, baguskanlah wudhu'mu. Taib. Dalam hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dia berwudu, akan tetapi ada yang tidak terkena oleh air wudu. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memperbaikinya, wudunya. Irji, kembalilah engkau. Baguskanlah, perbaikilah wudumu. Di dalam hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini dalil yang menunjukkan tentang menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu di sini yaitu anggota wudu itu harus terkena air. Harus terkena air. Bahkan di sana terdapat ancaman yang keras. Ketika Abu Hurairah melewati orang-orang yang sedang berwudu, nah, di sana ada yang belum terkena air di bagian tumit. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian berwudu. Fa inna Abul Qasim." Sesungguhnya Abul Qasim. Abul Qasimnya itu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kunyahnya Abul Qasim. Nah, Abu Hurairah mengatakan, "Fa inna Abul Qasim yaqul, wailul lil aqab minan nar." Wailul, celaka. Yang di mana tumitnya aqab seseorang bagian dari neraka. Ini dalil menunjukkan bahwa jangan sampai ada dari anggota wudu yang tidak terkena air. Dalil ini juga menunjukkan bahwa wajib bagi seseorang untuk membuka apabila di sana air tidak terkena wudu, apabila tangannya tidak terkena wudu, membuka jamnya atau membuka cincinnya, kalau masih dilonggarkan air terkena, maka itu tidak menjadi masalah. Yang dimasalah apabila ketika dia memakai jam tangan dalam ketat sehingga ketika berwudu tidak terkena daerah yang tertutup oleh jam tangannya tadi, sehingga apabila tidak terkena wajib baginya untuk melonggarkannya atau untuk melepaskannya sementara. Nah, cincin, kemudian jam tangan di sini, nah, dilonggarkan ataupun dilepas. Nah, baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan wudunya. Baik, di dalam hadis bahwa Abu Hurairah ketika melihat orang-orang yang sedang berwudu, Abu Hurairah mengatakan, "Asbighul wudu, wailul lil aqab minan nar." Celakalah bagi tumitnya yang tidak terkena oleh air bagian dari neraka. Al aqab yaitu bagian belakang, yang di belakang mata kaki itu tumit-tumit. Yang di mana kebanyakan orang tidak terkena ketika sedang berwudu. Ketika air mengalir misalkan dari keran ataupun dia ambil air, hanya bagian depannya saja. Padahal bagian belakangnya di sini wajib bagi dia untuk membasahinya. Apalagi yang tumitnya masuk ke dalam mungkin. Ada orang yang tumitnya lebih masuk ke dalam. Nah, itu juga harus terkena air. Nah, sehingga ketika dia tidak bisa untuk ketika seseorang berwudu, boleh bagi dia untuk memutar baik bagian tangannya diputar, atau kalau tidak bisa dibantu dengan tangan kirinya dan juga kakinya pula. Kalau misalkan tidak terkena, sulit untuk dijangkau, dibantu dengan tangannya agar terkena air. Karena ancamannya keras. Nabi SAW mengatakan, "Wailul lil aqab minan nar," celaka bagi tumit-tumit yang di sana tidak terkena oleh air ketika berwudu, minan nar, bagian dari neraka. sehingga hal ini jangan disepelekan. Hal ini jangan disepelekan. Naam. Qala rahimahullahu taala wa anhu yaitu dari sahabat yang sebelumnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa anhu qala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Anas bin Malik termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis, bahkan beliau mempunyai anak yang sangat banyak sekali. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki dan anak yang banyak. Bahkan disebutkan bahwa anaknya Anas bin Malik sekitar 100. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau panjang umurnya. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdadin. Muttafaqun alaih. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddha bil mud. Rasulullah berwudu dengan satu mud. Wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu sa'. Ila khamsati amdadin sampai 5 mud. 6. Hadis ini hadis yang berkaitan bahwa Rasulullah itu berwudu dengan satu mud. Satu mud yaitu segini. Dua tangan seorang satukan tangannya yang tidak kecil ataupun tidak besar sekali yang sedang. Ini satu mud. Satu sok empat ini. Satu sok empat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan satu mud. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ketika berwudu beliau tidak boros air. Sedikit beliau memakai air. Naam. Ambil sedikit kemudian dipakai untuk berwudu sedikit. Naam. Satu mud. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hemat dalam menggunakan air. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi dengan satu sok. Naam. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menghemat dalam memakai air. Ini dalil menunjukkan bahwa kita pun sepatutnya untuk dalam menggunakan air wudu untuk berhemat. Nah, kalau misalkan tidak bisa untuk satu mud, ya boleh dengan menambah dengan beberapa. Nah, akan tetapi jangan sampai boros. Lebih-lebih dibuka kerannya dengan keran yang sangat full. Air sampai mengalir cukup deras. Nah, itu kalau ditampung di ember bisa mendapatkan satu ember. Nah, sehingga hal ini termasuk dari pemborosan. Hal ini termasuk dari pemborosan. Nah, karena air itu adalah merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dengan air segala sesuatu itu hidup. Manusia hidup ketika di sana ada air. Tumbuhan hidup ketika di sana ada air. Binatang hidup ketika di sana ada air. Sehingga keutamaan air itu sangat penting bagi kita semuanya. Sehingga dalam menggunakan air jangan boros-boros. Nah, baik ketika mandi ataupun ketika seseorang berwudu, pakailah secukupnya. Pakailah secukupnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memakai berwudu dengan satu mud. Qala rahimahullahu taala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu' thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah. Akhrajahu Muslim. Walitirmidhi wazada Allahumma ja'alim minat tawabina waja'alim minal mutatahhirin. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma minkum min ahadin yattawadda'u, ma minkum diantara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa, berzikir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah selesai wudu, dia berzikir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu surga, akan dibukakan pintu surga. Akhrajahu Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, wazada Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutatahhirin. Naam. Dalam hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini tentang keutamaan ketika selesai berwudu seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, yang di mana ini adalah merupakan kalimat tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berwudu kemudian dia berzikir, maka dalam hadis disebutkan illa futihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu surga. Ini dalil menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang ketika sudah selesai berwudu, jangan lupa untuk berzikir, berdoa. Hukumnya sunnah dan keutamaannya sangat besar sekali, yang dimana kita gampang untuk mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, gampang untuk diingat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan 8 pintu surga. Nah, di sini sebutkan futihat lahu abwab. Abwab itu jamak. Berarti bukan satu yang dibuka, tapi abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dan pintu surga itu ada 8. Dibukakan semuanya pintu surga. Nah, dan dimudahkan baginya untuk memasuki al-jannah. Ini dalil menunjukkan bahwa termasuk dari kemudahan seseorang untuk dimasukkan ke dalam jannah, yang diantaranya yaitu dia setelah selesai berwudu berzikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu-pintu surga yang di mana ada pintu orang yang di mana dia ahlus shalah, masuk ke dalam babus shalah. Pintu jannah babus shalah. Kemudian apabila dia termasuk dari orang yang suka sedekah, maka dia masuk ke pintu sedekah, babus sedekah. Apabila dia berjihad, maka dia masuk ke babu jihad. Apabila dia orang yang min ahli siyam, berpuasa, maka dia masuk ke bab Rayyan. Nah, dibukakan semua pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang setelah selesai berwudu, dia masuk ke pintu mana saja. Masuk ke pintu mana saja. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki pintu-pintu surga. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Seseorang ketika dia setelah selesai berwudu, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh bin Baz rahimatullah taala alaihi, beliau pernah ditanya tentang ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu neraka? Beliau mengatakan pintu surga ada 8. Dalilnya itu futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah wa yadkhul min ayyiha syaa. Hadis ini di mana Allah membukakan 8 pintu surga dan seseorang masuk ke pintu mana saja. Dan pintu neraka itu ada 7. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha sab'atu abwab, bahwa neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Orang-orang ahlun nar. Naam. Dengan ini seseorang yang di mana dia menyempurnakan wudunya, dalam hadis disebutkan ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu, dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya di sini sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifiyahnya, tata caranya menyempurnakan wudu. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena oleh air karena ancamannya keras. Rasulullah mengatakan wailul lil aqab minan nar. Nah, seseorang yang menyempurnakan wudu kemudian dia berzikir dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan pintu surga dan dia masuk ke pintu surga mana saja. Nah, karena kita dalam setiap berwudu, amalkanlah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man arada ayahfadhal hadis faly'amal bih. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang ingin menghafal hadis, faly'amal bih, maka amalkanlah hadis itu. Amalkanlah hadis itu, niscaya engkau akan hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika akan masuk ke dalam WC, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk ke dalam WC. Kenapa dia hafal? Dia amalkan dalam kesehariannya. Ketika sudah selesai berwudu, berzikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dia hafal? Dia amalkan dalam kesehariannya. Sehingga seseorang yang ingin hafal apa yang dia dapatkan, amalkanlah. Dan dia tidak akan lupa, akan terbiasa. Nah, ya, di mana seseorang dia membaca Al-Fatihah dengan lancar dari satu ayat sampai selesai, dia hafal. Kenapa? Karena Al-Fatihah sering dibaca ketika sholat. Begitu juga suatu amalan, ketika dia selalu diamalkan, dia tidak akan lupa. Dia tidak akan lupa. Dan dia akan terbiasa. Akan otomatis. Nah, ketika sudah selesai wudu, berzikir. Kenapa? Karena dia membiasakan. Membiasakan, mengerjakan amalan-amalan soleh. Sehingga biasakanlah sedini mungkin seseorang mengerjakan amalan-amalan soleh dari keseharian. Apa yang kita pelajari di sini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalkan agar kalian hafal, agar kalian bisa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pembelajaran fikih bukan hanya teori saja. Sudah selesai, tutup kitabnya, simpan di lemari, tidak mengamalkan sama sekali. Enggak. Pembelajaran fikih adalah pembelajaran di keseharian kita. Yang dimana kita tertidur sampai kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Dari berwudu, mandi janabah, sholat, atau seseorang berpuasa, seorang menunaikan zakatnya misalkan, dan juga amalan-amalan yang lainnya di keseharian kita, sehingga apa yang kita pelajari maka amalkanlah. Apa yang kita pelajari maka amalkanlah. Nah, tayyib. Dan ini adalah merupakan akhir dari pembahasan dari babul wudu, dan di sana ada sunnah yang lain dari sunnah seseorang setelah selesai wudu, yaitu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Utsman ibn Affan berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia di akhir mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dan dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah selesai wudu, ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini dalil menunjukkan bahwa setelah selesai berwudu ada sunnah, yaitu sholat sunnah wudu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Bilal, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apa amalan yang telah engkau lakukan? Sungguh aku telah mendengar suara teropahmu di jannah, di surga. Suara sendalmu di jannah, di surga. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu dan aku menyempurnakan wuduku, setelah itu aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini amalan yang dilakukan oleh Bilal, mengamalkan dari sunnah Nabi SAW, yang dimana Nabi mengatakan, wahai Bilal, aku telah mendengar suara sendalmu di surga. Padahal orangnya masih ketika itu hidup di dunia. Sendalnya sudah di surga. Ini dalil menunjukkan tentang keutamaan sholat sunnah setelah berwudu. Bilal, teropahnya, sendalnya sudah di surga. Orangnya masih di dunia. Amalan yang dilakukan oleh Bilal adalah sholat sunnah setelah wudu. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga sesuatu yang sunnah, kadang ada orang-orang yang menyepelekan, adalah sunnah. Padahal sunnah, gak apa-apa, gak mengerjakan juga. Padahal keutamaannya itu sangat besar sekali. Jangan kalian mengira bahwa sesuatu yang kecil itu pahalanya kecil. Enggak. Sesuatu yang kecil itu pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian menganggap sesuatu yang sepele, padahal itu adalah merupakan di sisi Allah adalah termasuk dari dosa kemurkaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat seseorang yang bersenang-senang di surga, ketika dilihat apa amalan orang ini bersenang-senang dalam surga, kemudian ketika dilihat orang tadi menyingkirkan ranting di jalan, yang dimana ranting itu bisa mengganggu pengguna jalan, dipinggirkan agar orang-orang yang lewat tidak terkena, takutkan ada durinya ranting tadi. Dia mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain. Kadang ada orang lihat ada paku pinggir jalan, biarin dah, yang penting saya gak kena paku. Dia tidak memikirkan orang lain yang di belakang dia. Rasulullah ketika melihat seseorang yang senang-senang di dalam surga, apa yang amalannya? Menyingkirkan ranting di pinggir jalan. Nah, sehingga suatu amalan yang kecil, padahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dari sesuatu yang sangat besar sekali. Dan jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk dari suatu kemungkaran. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang telah dia lakukan? Dia memelihara kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikurung sampai kucing tadi mati. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi finnar, di neraka. Kenapa? Karena dia telah menyiksa binatang. Kalau dia tidak mampu untuk memelihara, ya lepaskan. Biarkan binatang itu mencari makanan sendiri. Ini sudah dikurung, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, biarkan begitu saja sampai mati. Nabi mengatakan huwa finnar. Nah, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melewati kuburan, ada dua kuburan yang disiksa. Salah satunya yaitu suka mengadu domba, yang satunya lagi dia tidak menjaga dari percikan air kencingnya sendiri. Yang gimana dia kencing? Tidak menjaga. Sehingga air kencingnya tadi mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya, yang dimana dia pakai untuk sholat. Dia membawa sesuatu yang najis. Sehingga jangan dianggap kecil suatu perkara yang dimana hal itu dosa, hal itu sepele, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari kemungkaran. Nah, sehingga kita berusaha untuk menjauhinya walaupun itu perkara yang kecil. Nah, begitu juga zikir setelah berwudu. Amalannya dilihat zikirnya sedikit, tapi keutamaannya sangat besar sekali. Gampang seorang untuk menghafalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Keutamaannya besar, dibukakan 8 pintu surga dan dia masuk ke pintu mana saja, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, bab al-mas' ala khuffain, bab mengusap kedua khuf. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang mengusap kedua khuf. Nah, mengusap kedua khuf di sini sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disunnahkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengusap khuf. Dan khuf itu adalah sesuatu yang dia pakai seperti terbuat dari kulit ataupun kaos kaki yang cukup tebal, tidak terlihat dari warna kulitnya. Nah, dia pakai, menutupi mata kaki. Nah, maka ketika dia berwudu, tidak perlu baginya untuk melepaskannya. Tidak perlu baginya untuk melepaskannya. Cukup bagi dia untuk mengusapnya. Dan ini adalah merupakan keringanan, kemudahan dalam syariat. Yang dimana mungkin seorang berada di tempat yang sangat dingin sekali. Nah, ketika berwudu nanti dibuka khufnya, pasakinya, pakai lagi, dibuka lagi, dipakai lagi. Akan tetapi syariat memberikan kemudahan, keringanan. Mereka yang memakai khuf diperbolehkan untuk mengusap khuf. Tata caranya, syarat-syaratnya nanti kita akan sebutkan. Nah, tuib. Mengusap kedua khuf itu sesuatu yang di syariatkan, dalil terdapat dalam Al-Quran, Sunnah dan juga hadis-hadis yang mutawatir. Dan di sana ada orang-orang yang menyelisihi dalam mengusap khuf di sini, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka tidak melihat bahwa itu adalah perkara yang sunnah. Sehingga para ulama menyebutkan dalam termasuk dari i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah adalah mengusap kedua khuf. Maka seseorang jangan kaget ada permasalahan mengusap kedua khuf dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj. I'tiqad ahlu sunnah bahwa mengusap kedua khuf adalah sunnah. Kenapa dimasukkan ke dalam bab akidah? Untuk membantah mereka yang menolak, yaitu orang-orang Syiah, yang dimana mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah merupakan sunnah. Bahkan mereka mengatakan tidak sah wudunya bagi yang berwudu memakai khuf. Naam. Dan dimasukkan oleh para ulama ini, pembahasan ini dalam pembahasan akidah. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam فتوضأ فأهويت لعنزه في فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما متفق عليه. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kuntu, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi berwudu. Fahwaitu li'anziyah khufay, kemudian saya ingin melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, da'fuma, biarkan, jangan kau lepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku memasukkan dalam keadaan suci. Famasa alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keduanya, kedua khuf tadi. Hadis ini, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ini dalil tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengusap kedua khufnya dan beliau tidak melepaskannya ketika berwudu. Bahkan Nabi mengatakan da'huma, ketika sahabatnya Mughirah bin Syu'bah ingin melepas khufnya, Nabi mengatakan biarkan, karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Hadis ini hadis yang berkaitan bahwa di dalam mengusap kedua khuf ada syarat-syarat, yang diantaranya yaitu memasukkan dalam keadaan suci. Memasukkan dalam keadaan suci. Bagaimana memasukkan dalam keadaan suci di sini? Yakni seseorang wudu sempurna, wudu sempurna seperti wudu biasa, cuci semuanya sampai kaki, nah anggota wudu, setelah selesai pakai khufnya, kemudian ketika dia batal, nah wudu kembali, maka tidak perlu untuk melepaskannya, cukup usap bagian atasnya satu kali. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti ini merupakan syarat yang pertama, memasukkannya dalam keadaan suci. Kesalahan seseorang memakai khuf, dia belum punya wudu, dia langsung pakai khuf, usap kaki atau pakai khuf. Setelah itu dia berwudu, kemudian dia usap bagian atasnya. Ini salah. Kenapa salah? Karena dia ketika memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Yakni wudu dulu, wudu dengan sempurna, cuci kaki, setelah itu pakai khuf. Baru wudu yang kedua ketika dia batal, na'am, atau ingin berwudu kembali, cukup diusap bagian atasnya. Nah, cukup diusap bagian atasnya. Sehingga ini merupakan syarat yang pertama, mengusap khuf. Na'am. Mungkin di sini cuaca yang panas di Cirebon, jarang orang yang memakai khuf. Nah, sedangkan di daerah dingin ada orang-orang yang memakai khuf, yang dimana sejenis kaos kaki, kemudian dia terbuat dari kulit, dan itu menghangatkan. Nah, sehingga ketika berwudu, ketika dia sudah memasukkan dalam keadaan suci, tidak perlu untuk melepaskannya, cukup diusap bagian atasnya. Ini merupakan sunnah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana juga pembahasan yang telah kita bahas, seseorang yang memakai imamah, orang-orang Yaman yang memakai imamah dililitkan di kepala sini, ketika akan berwudu, ketika dia mengusap kepala, tidak perlu untuk dibuka imamahnya tadi, cukup baginya untuk diusapkan di atas imamah tadi, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini hukumnya adalah sunnah. Ini adalah merupakan hukumnya sunnah. Sehingga ketika seseorang sudah mempelajarinya, sudah tahu hukumnya, ketika dia memakai khuf, na'am, memasuknya dalam keadaan suci, maka ketika dia berwudu kembali, tidak perlu dibuka kembali. Cukup diusap bagian atasnya. Na'am. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li arba'ah anhu ila an-nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha ala khuf wa asfalahu wa fi isnadihi da'fun wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala law kana ad-din bi ra'yi la kana asfalu khuf awla bil mas' min a'lahu wa qad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffayhi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Walil arba'ah, dan dikeluarkan oleh para ahlu sunan yang empat kecuali Nasa'i, bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas dan mengusap bagian bawah. Akan tetapi di sini sanadnya lemah. Yang betul hadis yang berikutnya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, "Law kana dinu birra'i." Kalau agama itu dengan ra'yu, dengan akal, lakana asfalu khuf awla bil mas min a'lahu, bahwa di bawah khuf itu lebih utama yang diusap daripada atasnya. Dan sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengusap bagian atasnya. Akhrajah Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik. Masalah yang berkaitan tentang khuf yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Hadis yang pertama tadi sanadnya lemah. Yang betul adalah hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib melihat Nabi mengusap bagian atasnya. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama itu dengan akal, lakana asfal khuf, bahwa bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Kalau dengan akal. Akan tetapi agama ini bukan dengan akal. Agama ini dengan dalil, dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dengan apa? Kalau dengan akal, yang terkena langsung dengan lantai, bagian bawah atau bagian atas? Bagian bawah. Dan Nabi mengusap bagian atasnya, bukan mengusap bagian bawah. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama itu dengan akal, mengusap bagian bawah lebih utama. Dan Ali bin Abi Thalib, beliau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau mengusap bagian atasnya. Karena agama itu bukan dengan akal. Agama itu dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama dengan pembahasan yang telah kita bahas tentang apabila ada lalat yang masuk ke minuman. Dalam syariat menyebutkan bahwa ketika ada minuman itu masuk ke dalamnya lalat, falyaghmis, masukkan ke dalamnya, dicelupkan, kemudian setelah itu dibuang. Kenapa? Karena salah satu sayapnya itu ada racun, sayap satunya lagi itu penawarnya. Itu penawarnya. Dan ini dalil. Dalil apa yang telah dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga tentang jilatan anjing. Kenapa 7 kali? Kenapa kok 7 kali? Kenapa enggak 1 kali saja? Apa dalilnya? Syariat telah menentukan dalam membersihkannya adalah 7 kali. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kita teruskan kembali. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib mengusap kedua khufnya, bagian atasnya, karena beliau pun melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap bagian atasnya. Kemudian dalam hadis ini, kaifiyah, tata cara mengusap, bagaimana tata caranya? Di sana tidak terdapat dari sifat mengusap kedua khuf, yakni mengusapnya itu hanya satu kali saja, dan itu pun berbarengan. Dan al-masah di sini, mengusap di sini berbeda dengan al-ghusl. Kalau ghusl membutuhkan air yang cukup banyak, sedangkan al-masah cukup tangannya itu basah, kemudian dia mengusap berbarengan dari depan menuju ke atas, di atas mata kaki. Itu kaifiyah dalam mengusap kedua khuf. Kaifiyah dalam mengusap khuf, yakni berbarengan. Berbarengan, berbeda ketika seseorang mencuci kaki kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Sedangkan mengusap khuf itu berbarengan. Mengusap khuf itu berbarengan, dari depan kemudian diusap bagian depan sampai ke atas mata kaki. Ini kaifiyah dalam mengusap kedua khuf. Naam. Tayyib. Qala rahimahullahu taala an Safwan ibnu Assal radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathat ayyamin walayalihunna illa min janabah walakin min ghaidin wa bawlin wa nawmin akhrajahu an-nasai wa tirmidhi wa lafzullahu wa ibn khuzaimah wa sahahahu wa an'ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu qala ja'ala nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam thalathata ayyamin walayalihunna للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المس على الخفين أخرجه مسلم. Dari Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami ketika kami dalam keadaan safar untuk tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali mandi janabah. Sedangkan seseorang yang buang air kecil ataupun buang air besar ataupun tidur itu tidak melepaskannya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan dalam mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk orang yang safar, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim dalam mengusap kedua khufnya, akhrajahu Muslim. Taib. Ini adalah merupakan syarat yang berikutnya dalam mengusap khuf. Yang pertama yaitu memasukkannya dalam keadaan suci. Ini wudu dulu seperti wudu biasa, kakinya dicuci, setelah itu dia pakai khuf. Wudu yang kedua baru dia tidak perlu untuk membuka khufnya, cukup diusap bagian atasnya. Kemudian yang kedua yang diusap adalah bagian atasnya, satu kali berbarengan dari depan kemudian sampai ke atas mata kaki. Nah, bagian atasnya, pinggir kiri kanan tidak perlu, bagian bawah juga tidak, bagian atasnya saja. Kemudian yang ketiga, di sana ada waktu, waktunya untuk orang yang dalam keadaan safar itu lebih panjang. Dalam hadis disebutkan dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang mukim yang enggak safar waktunya hanya 1 hari 1 malam. Nah, sehingga seseorang ketika dia mengusap tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Contoh misalkan kita di sini mukim, pakai khuf. Nah, Kapan waktunya? Waktu mulainya ketika dia pertama kali memakai. Pertama kali dipakai itu waktu dia memakai khuf, startnya di situ. Sampai keesokan harinya jam segini pakai sekarang, kemudian keesokan harinya jam segini, nah ketika sudah lewat waktu harus dilepas, tak boleh. Kenapa? Waktunya sudah habis. Bagi yang mukim, satu hari satu malam, waktunya sudah habis. Kalau ingin memakai khuf lagi gimana Ustaz? Boleh, tapi lepas dulu. Lepas dulu, wudu lagi seperti wudu sempurna, cuci kakinya, setelah itu pakai lagi. Enggak apa-apa. Nah, waktunya mulai lagi satu hari satu malam. Besoknya ketika waktunya sudah habis harus dilepas. Kalau waktunya belum habis, maka boleh bagi dia untuk mengusap. Walaupun mengusapnya beberapa kali, batal wudu lagi, batal wudu lagi, usap bagian atasnya selama waktunya masih ada, boleh bawa seseorang untuk mengusap bagian atasnya, bagian yang mengusap kedua khufnya. Untuk musafir lebih panjang. Kenapa? Karena musafir dia yakni dalam keadaan safar, keringanannya lebih banyak. Diberikan kemudahan. Orang yang sedang berpuasa Ramadan boleh dalam keadaan safar, dia tidak kuat untuk berpuasa, boleh berbuka. Dalam keadaan safar menjamak salatnya. Dalam keadaan safar mengqasar salatnya. Dalam keadaan safar memakai khuf lebih lama waktunya. Kenapa? Kemudahan. Karena safar Nabi SAW mengatakan kit'atun minal adab, bagian dari siksaan. Kenapa? Karena safar mau tidur susah, mau makan susah, beli kadang ke restoran, mau istirahat di mobil susah, nah capek, pegel, lain sebagainya. Beda dengan di rumah orang mukim, yang di mana dia berbeda dalam keadaan safar, makan, istri memasak, nah minum, dibuka kulkas banyak minuman. Nah, berbeda dalam keadaan safar. Berbeda dalam keadaan safar. Dengan ini, orang yang sedang dalam keadaan safar waktunya lebih panjang. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Tinggal dihitung. Ketika dia memulai, ketika pertama kali memasukkan hukumnya, itu dimulai dia waktunya sampai 3 hari 3 malam. Jangan dibuka. Cukup usahanya. Dibuka hanya ketika mandi janabah. Kalau mandi biasa boleh seseorang memakai khuf misalkan, silahkan. Nah, karena itu mandi biasa. Nah, karena orang mandi biasa mau di hanya dielap saja atau mandi setengah badan misalkan, mandi biasa silahkan. Tapi kalau mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga seseorang yang memakai khuf ketika dia mandi, mandi janabah, maka akan tertutupi bagian kakinya oleh khuf. Sedangkan mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga ketika mandi janabah dibuka, harus dibuka. Sebagaimana di sini dalam hadis disebutkan, illa min janabah, kecuali dari mandi janabah, itu harus dibuka. Kalau mandi biasa, silakan pakai nam. Buang air kecil pakai, buang air besar silahkan pakai. Nah, tidak perlu untuk membukanya. Nah, terkecuali di sana dia merasa kerepotan, harus dibuka, kerepotan, ya silahkan dibuka. Kalau sudah dibuka ya sudah. Nah, ketika dia ingin mengusapnya kembali, nah cuci, berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia pakai kembali, diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Berarti di sini waktunya ada, tidak selamanya. Nah, jangan seseorang memakai khuf sudah satu minggu, orang yang mukim, nah, tidak dilepas-lepas khufnya. Tidak boleh. Harus dilepas. Kalau ingin waktunya ada, kalau ingin mengusap kembali, dibuka dulu, wudu lagi dengan sempurna, kemudian cuci kakinya, kemudian pakai khufnya. Nah, wudu yang kedua, baru dia usap bagian atasnya. Allahu taala alam. Baik. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang telah kita bahas, fali tafadhal, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang menutup mata kaki masuk ke dalamnya seperti ada sepatu yang lebih tinggi, itu bisa dikatakan kuf, ya bisa secara lugatan masuk. Nah, terbuat dari kulit ataupun kaos kaki juga sama. Dan jangan kaos kaki yang terlihat warna kulitnya. Nah, karena di situ tidak tertutup apa kulitnya terbuka, apalagi kaos kakinya yang bolong. Bolongnya bolong yang misalkan lebar sekali. Nah, jangan. Nah, sesuatu yang menutupi mata kakinya. Nah, intinya seseorang memakai khuf itu adalah sesuatu yang susah untuk dilepas kecuali harus memakai tangan. Kalau sendal kan enggak perlu pakai tangan, lepas boleh. Nah, sedangkan khuf kadang seorang kalau pakai kaki diginiin rada susah. Nah, harus menggunakan tangannya. Nah, karena dia seperti membentuk kaki di situ. Baik terbuat dari kain diperbolehkan, jais. Nah, kalau di sana tidak ada terbuat dari kulit, boleh terbuat dari kain. Kalau terbuat dari kulit itu lebih hangat kalau di daerah dingin. Lebih hangat. Nah, lebih kuat. Nah, kalau terbuat dari kaos kaki biasanya harus ada tambahan. Kalau khuf kadang walaupun dia berjalan kaki itu lama bolongnya. Kenapa? Karena kulit asli. Nah, dan di negeri-negeri pedalaman di sana masih dijual yang masih asli terbuat dari kulit di pedalaman. Masih ada dijual. Kalau di sarang di kita sudah jarang. Kulitnya kadang bukan kulit asli kadang. Allahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.